بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فوفاست أساس بيان في سورة البقرة. الحمد لله كتاب سابق مبرد مسجد لما نقوم بمراجعة ilmu yang akan diturunkan. Dan seperti yang tadi disampaikan bahwa yang akan kita pahami bersama isinya adalah masalah riba. Dan karena diktatnya dibagi pada peserta semuanya, maka kita ikuti diktat-diktat supaya nanti kalau pulang mudah tujuannya, disambung dengan pemahaman yang insya Allah kita akan pahami bersama di sini. Adapun yang pertama bahwa di dalam kita tidak disebutkan, tapi tentang riba. Riba arti menurut bahasa adalah ziyadah, artinya adalah tambahan. Jadi riba artinya tambahan atau pertumbuhan. Di dalam bahasa Arab dikatakan roba yarbu idza nama wasdada. Roba yarbu mati ilmu dorek kata kerja ya. Nah, apabila gitu, bertambah ya, dan tumbuh, apabila tumbuh dan bertambah, itu dikatakan roma yang tumbuh. Intinya arti dari itu adalah bertambah. Nah, adapun di dalam syariat Islam yang nanti akan kita bahas bersama ya, nah, riba adalah tambahan yang di dalam syariat Islam ada dua macam yang nanti akan kita sebutkan, yaitu tambahan dalam bab tukar menukar barang ribawi atau barang tertentu, atau tambahan yang disebabkan karena waktu penundaan waktu pembayaran. Nah, itu dua macam riba yang nanti akan kita bahas lebih lanjut. Adapun di zaman jahiliyah, riba itu sangat merajalela dan sangat kuat, sehingga hal yang semacam ini diturunkan oleh Allah perubahan atau hukumnya itu setahap demi setahap. Dan setahap demi setahap termasuk di dalam riba seperti khamr itu dilarang bertahap. Dan nah, begitu juga di dalam masalah riba. Kalau kita tahu khamr ini, pertama Allah SWT berfirman, di antara buah kurma dan buah anggur ada yang kalian jadikan minuman yang memabukkan, dan ada yang kalian jadikan sebagai rezeki yang baik. Akhirnya sahabat paham berarti kalau kurma sama anggur itu diperas lalu jadi khamr, itu tidak baik. Karena Allah membagi di ayat ini, ada yang kalian jadikan sebagai rizki yang baik dan ada yang kalian jadikan sebagai minuman yang memabukkan. Ya, menunjukkan bahwa itu keluar dari bab yang baik. Lalu yang kedua, ya, khamr itu ada manfaatnya, tapi banyak madharatnya. Madharatnya jauh lebih besar dan lebih banyak daripada manfaatnya. Nah, kalau orang itu sudah paham, ini ada manfaatnya, tapi madharatnya lebih besar. Ada untungnya, tapi kerugiannya lebih besar. Mestinya orang itu akan menghindar. Kemudian yang ketiga, masalah qomar diturunkan tidak boleh mendekati sholat kalau masih ada pengaruh qomar, masih pengaruh mabuk atau dalam. Padahal setelah zuhur dekat dengan waktu asar, setelah asar dekat dengan waktu maghrib, setelah maghrib dekat dengan waktu isya. Akhirnya para sahabat sudah tidak minum qomar di waktu ini. Pagi waktunya kerja, maka juga tidak dipakai. Akhirnya yang minum tidak ada waktu lain kecuali waktu malam. Sudah mulai banyak berkurang. Kemudian terakhir diturunkan ayat bahwa qomar itu haram. Riba, larangannya juga bertahap. Di antaranya firman Allah, Allah melarang riba yang berlipat ganda. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adha'afan mudha'afa. Wahai orang-orang yang beriman, kalian jangan makan riba yang berlipat ganda. Lalu ulama memberi penjelasan, riba jahiliyah yang berlipat ganda itu seperti apa? Ya, yaitu apabila tanggungannya di tahun depan ia harus membayar misalnya 1.100, begitu waktunya pembayaran. Kalau dibayar ya sudah, kalau nggak dibayar maka bertambah menjadi misalnya 1.200. Nanti di waktunya lagi, di waktu pembayarannya atau waktu jatuh temponya lagi, kamu bayar atau kamu tunda sehingga menjadi 1.300. Itu disebut dengan riba yang berlipat. Itu. Lah riba yang tidak berlipat itu bagaimana? Riba yang apabila udzur untuk membayar tidak bertambah, itu riba yang tidak berlipat. Nah, riba yang berlipat dilarang oleh Allah Taala di awal. Setelah itu dijelaskan berlipat atau tidak berlipat, itu diharamkan. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, Allah mengharamkan riba. Setelah itu sisa-sisa, meskipun transaksinya jauh lebih dulu, sudah tidak bertransaksi baru lagi, tapi sisa-sisa meskipun tinggal sedikit harus ditinggal. Kalau tidak, umumkan pelan atas nama Allah dan Rasul-Nya. Nah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Taala dan tinggalkan sisa-sisa riba kalau kalian mengaku beriman. Fa illa taqulu, apabila kalian tidak mau meninggalkan sisa-sisa riba, fa'tanu biharbin min Allah wa Rasuli, umumkan perang wahai Muhammad SAW terhadap mereka atas nama Allah dan Rasulnya. Nah ini kerasnya. Dan Rasulullah SAW bersabda, la'anallahu akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahum sawa. Allah SWT melaknat orang yang makan riba, orang yang memberi makan riba, orang yang mencatat riba, kedua saksi riba. Nah itu masuk semuanya. Dan Rasulullah SAW mengakhiri di sini, wa qalahum sawa, mereka semuanya sama. Mereka semuanya sama. Ya. Nah ini hukum daripada riba. Dan Rasulullah SAW bersabda, itu tadi bersabaan mufiqat, jauhilah tujuh dosa yang menghancurkan. Salah satu dari tujuh dosa ini adalah wa'akulu riba. Itu tadi bersabaan mufiqat, qalu wa ma kunna ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, tujuh dosa yang menghancurkan ini apa? Gitu. Qala Nabi bersabda, syirik kepada Allah, wasihru dan sihir, wa qatlu nafsi allati haramallahu illa bilhaq, dan membunuh jiwa mukmin. Ya tidak boleh jiwa mukmin itu dibunuh kecuali dengan benar. Bagaimana membunuh orang mukmin dengan benar? Apabila membunuh maka dia harus dibunuh, isos. Betul. Apabila dia sudah pernah menikah, kemudian berzina, namanya zina muhsan dirajam. Betul. Nah, apabila dia di negara muslim tegak syariat Islam, terus dia murtad, dibawa ke hakim, disuruh Islam kembali, tidak mau, ditangguhkan 3 hari, ditunjukkan hukumannya, kamu kalau tidak mau kembali ke Islam, hukumannya dibunuh, kalau kembali dibebaskan. Ditangguhkan 3 hari, dia lebih memilih mati dibunuh, dibunuh, karena orang ini akan menghancurkan Islam kalau punya kekuatan. Dia diberi pilihan hidup kembali dengan agama Islam, kembali beragama Islam, atau mati dibunuh, memilih mati dibunuh. Nah, itu yang murtadnya. Nah, hanya tidak ini yang dijelaskan, orang itu dibunuh. Tidak boleh membunuh jiwa muslim. Membunuh jiwa muslim adalah dosa masukan. Dan yang keempat, wa'akulu ar-riba, dan makan riba. Makan riba termasuk dosa yang menghancurkan. Bahkan Rasulullah bersabda, inna adna riba, sesungguhnya riba yang paling rendah, kalau juliyah ibu ummah, seperti orang yang menikahi ibunya, saking besarnya dosa. Dan di dalam pembahasan zina, zina yang paling tinggi itu adalah menzinai kekasih tetangganya. Kekasih tetangganya maksudnya istri tetangganya. Dan yang lebih tinggi daripada itu adalah apabila mahramnya. Karena itu Rasulullah memerintahkan sahabat agar membunuh. Masalah tobat itu urusan dia dengan Allah, agar dibunuh orang yang menikahi mahramnya. Dan yang lebih tinggi lagi adalah apabila menzinai ibunya. Dan Rasulullah SAW menyatakan, inna adna riba, sesungguhnya riba yang paling rendah, kalau juli yang dikumahu Allah mengolah Allah SAW. Itu tentang hukum riba. Lalu kita ikuti kitab-kitab supaya kita jalan sesuai dengan kitab. Pertama, ilmu itu melindung. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih tinggi atau lebih baik daripada harta. Kenapa? Al-ilmu yahrusuka, karena ilmu itu akan menjagamu. Apabila kamu punya ilmu, ilmu itu akan menjagamu. Wa anta tahrusul mal. Adapun kalau kamu punya harta, kamu yang menjaga harta. Al-ilmu hakimun wal malu mahkumun alaihi. Ilmu itu adalah hakim, sedangkan harta itu yang dihakimi. Maksudnya di sini menunjukkan pentingnya ilmu, dan ilmu itu sebagai pelindung, dan menempuh jalan menuntut ilmu akan dimudahkan oleh Allah jalan menuju surga. Menempuh jalan menuntut ilmu akan dapat ilmu, itu sudah pasti, karena itu sebab akibat yang Allah tetapkan. Tapi tidak sekedar mendapatkan akibat dari yang dia tuntut berupa mendapatkan ilmu. Disebutkan oleh Rasulullah, Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Kenapa? Dan bagaimana maksudnya? Jalan menuju surga adalah iman dan amal, dan iman itu tidak bisa tanpa ilmu. Ilmu apabila masuk ke dalam jiwa, kuat jadi iman. Tanpa ilmu tidak ada iman. Tanpa ilmu tidak ada iman. Pokoknya gitu. Jawabannya ya, kita ambil contoh. Nanti di hari kiamat itu, salah satu yang wajib diimani adalah ada mizan, ada sirat, ada kalalim dan hasaka. Bapak percaya apa enggak? Saya percaya mantap ada mizan, timbangan, timbangan amal, karena Allah berfirman gitu. Fa amman taqulat mawazinu, yang lebih berat timbangan amalnya. Ya mantap, berarti beriman. Ya. Ada sirat, beriman. Ya. Nah, sekarang Bapak percaya besok ada kalalim. Apa kalalim itu? Apa kalalim itu? Tidak tahu, berarti belum ada kepercayaan itu di dalam hati. Kalau belum ada ilmunya, belum ada kepercayaannya, belum ada iman. Nah, jadi ilmu itu adalah dasarnya iman. Ada ilmunya sekedar maklumat tapi tidak diimani, bisa. Tapi jadi tidak semua ilmu jadi iman, tapi iman harus dengan ilmu. Nah, jadi karena itu siapa yang menempuh jalan menuju ilmu, Allah mudahkan jalan menuju surga. Yang kedua, bisa memiliki iman adalah amal. Iman dan amal itulah yang menghantarkan ke surga. Nah, amal itu tidak bisa tanpa ilmu. Orang tidak bisa sholat kalau bila tidak tahu ilmunya. Ikut-ikutan pasti banyak kesalahan. Pasti banyak kesalahan. Dan kesalahan dalam agama bisa-bisa tersesat. Nah, karena itu Imam Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya menuliskan satu judul, Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu harus ada sebelum mengucapkan, sebelum mengamalkan. Nah, dan baik dan tidaknya seseorang di dalam agama itu diukur dengan ilmunya. Diukur dengan ilmunya apa? Dengan amal, dengan ilmunya yang paling dasar. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fihi." Yang dikehendaki baik oleh Allah, Allah jadikan dia paham terhadap agamanya. Nah, jadi kenapa? Paham agama itu adalah tolak ukur kebaikan. Karena tadi itu, apabila ada ilmunya, akhirnya ia iman. Ia beriman berdasarkan dengan ilmu itu. Nah, dia beramal berdasarkan dengan ilmu. Dia berbicara sesuai dengan ilmu. Nanti akhirnya ada yang halal, ia halalkan. Ada yang haram, ia haramkan karena ada ilmu. Kalau enggak ada ilmunya, itu syirik. Dia tidak menyatakannya dan tidak meyakininya sebagai kesyirikan. Dia anggap enggak ada apa-apa. Itu halal, itu haram. Dia tidak menghalalkan yang halal dan tidak mengharamkan yang haram karena tidak ada ilmunya. Tidak akan berbicara kalau tidak ada ilmunya. Apabila berbicara agama tanpa ilmu, malah sesat dan menyesatkan. Nah, karena itu akhirnya meyakini sesuai dengan ilmunya, berbicara dan mengamalkan sesuai ilmu, dan memerintah dan melarang orang lain itu juga sesuai dengan ilmunya. Karena itu mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fihi. Nah, sekarang mengenal riba dan mengenal bahayanya, mengenal itu ya mengetahui dan itu mengilmui, sama saja ya. Nah, jadi harus tahu riba dan harus tahu bahayanya seperti apa. Tidak disebutkan banyak di sini, singkat-singkat saja. Kemudian yang tadi bahayanya diantaranya sudah kita sebutkan dari ayat dan dari hadis. Terus ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Innama tamkunu qurul Islam quwwatan quwwatan idza nasha'a fil Islam man la ya'rifu jahiliyah." Sesungguhnya Islam itu akan terlepas satu demi satu ajarannya atau bagiannya atau syariat yang ada, gitu. Apabila tumbuh generasi di dalam Islam yang tidak mengerti jahiliyah, gitu. Nah, jadi harus berupaya mengetahui khususnya kejahiliahan yang pernah ada, gitu. Sebelum Islam diturunkan, itu khususnya. Kemudian mengenal Islam, kemudian tahu kaidah. Apa kaidah sesungguhnya? Apabila di dalam Islam itu dalam urusan ibadah kepada Allah, dalam keyakinan ada, itulah yang harus ditempuh. Adapun di dalam masalah dunia, di dalam Al-Quran disebutkan semuanya boleh asal tidak dilarang. Nah, dengan kaidah ini maka insya Allah akhirnya mudah di dalam masalah, gampangnya di bahasa kita, dalam masalah agama mengikuti yang sudah ada, dan di dalam masalah keduniaan semua boleh kalau tidak tidak dilarang di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kalau bahasa kita, Allah saja tidak melarang, Rasulullah juga tidak melarang. Itu dalam masalah dunia. Adapun dalam masalah agama, maksudnya dalam masalah agama di sini adalah dalam masalah akidah dan ibadah, ya, tidak ada kepercayaan dan tidak ada amal ibadah yang belum diturunkan atau diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena Allah telah menyatakan sudah sempurna, dan Allah menyatakan tidak boleh mencari dari yang lain, dan Rasulullah SAW menyatakan yang tidak ada perintah dilakukan itu menolak, dan Rasulullah melakukan jauhi yang diajarkan, semua yang diajarkan itu adalah bid'ah, dan semua bid'ah itu adalah tersesat. Berikutnya, bahaya tidak kenal tiba. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, "Man tajara qabla ayyata faqaha irtaqama kirriba thumma qama thumma lahu." Orang yang berdagang belum memahami fikih perdagangan, belum memahami hukum perdagangan yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, maka orang itu pasti akan terjerumus ke dalam riba, kemudian terjerumus lagi, kemudian terjerumus lagi. Itu kalau orang tidak ngerti, ya. Nah, terjerumus dalam riba, terjerumus lagi. Dan umat Islam di zaman sekarang mayoritas menilai bahwa tadi dikatakan sebagai pembawa acara bahwa pada dasarnya dosa itu mengganjal dan mengusik dan tidak menenangkan hati, karena Rasulullah berkata al-ithmu ma haka fi sadri, dosa itu yang menjadikan hatimu tidak enak. Dan, nah, tapi ternyata sekarang ada dosa bahkan dipamerkan, bahkan ditawarkan ke semuanya, dosa yang sangat besar seperti Mujima, dan dosa itu adalah riba. Tidak merasa bahwa itu dosa, tidak merasa salah, dan kemudian. Nah, yang tidak ngerti fikih perdagangan, kata sahabat Ali radhiyallahu anhu, pasti akan terjerumus ke dalam riba, terjerumus lagi dan terjerumus lagi. Ternyata di dalam kehidupan kita sekarang, yang tidak ngerti, hampir semua yang terlibat dalam perdagangan, apalagi modern itu ya, maka rata-rata terjerumus dalam riba. Nah, berikutnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan la yabi'u fi suqina illa man tafaqqa. Tidak boleh jualan di pasar kita kecuali yang sudah paham fikih jual beli, fikih perdagangan. Wa illa akala riba sya'a aba. Kalau tidak paham fikih perdagangan lalu ia berdagang, pasti makan riba sengaja maupun tidak sengaja. Nah, dari itu sadar maupun tidak sadar. Nah, itu nasihat dari dua ulama rasyidi, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu akhirnya juga jadi khalifah, Ali radhiyallahu anhu akhirnya juga jadi khalifah. Nah, sekarang riba itu seperti apa? Riba itu ada dua macam. Kalau ada kitab-kitab ulama atau kitab ustaz-ustaz yang membagi riba lebih dari dua, sesungguhnya juga tetap akan kembali kepada bagian pokok, yaitu dua hal ini. Nah, yang pertama adalah riba al-fadl, dan yang kedua adalah riba nasiah. Riba al-fadl itu apa? Ya, riba al-fadl, riba adalah tambahan, fadl itu karena kelebihan atau keutamaan, tambahan yang disebabkan karena yang satu lebih utama, ya, atau lebih baik, fadl itu. Ya. Nah, itu definisi dari mana riba al-fadl. Adapun definisi syar'i riba al-fadl, ya, yaitu tukar menukar barang ribawi, tukar menukar barang ribawi yang satu lebih dari yang lain. Nah, asal dari pembahasan Ibn Fadl adalah hadis Rasulullah SAW yang hadis itu beberapa, cuman maknanya bila kembali kepada satu hadis atau semakna dengan satu hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Al-zahabu bil-zahabi, wal-fiddatu bil-fiddati, wa-sya'iru bil-sya'iri, wal-burru bil-burri, wal-tamru bil-tamri, wal-milhu bil-milhi, riban illa mithlan bimithlin wa yadan biyadin aw kama qala sallallahu alaihi wasallam." Emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum jenis itu ditukar dengan gandum jenis itu juga, gandum jenis syair ditukar dengan gandum jenis syair, karena di waktu itu gandum itu ada dua yang sangat populer. Kurma ditukar dengan kurma, dan garam ditukar dengan garam. Semua itu, enam tadi itu, riba, kecuali apabila terpenuhi dua syarat, yaitu ukurannya sama dan sama-sama cash. Jumhur ulama berpemahaman bahwa hadis ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, maksudnya menjadi tiga golongan. Yang pertama adalah emas sama perak. Emas sama perak, waktu itu adalah mata uang. Dinar itu dengan emas, dirham itu dengan perak. Karena itu yang disebut oleh Rasulullah, ainnya atau zatnya dari emas dan perak itu sudah otomatis yang terlafadzkan dan yang tersirat masuk di dalam semua ini mata uang atau alat tukar atau standar nilai, apa bahasanya yang jadi standar nilai juga masuk di dalam bagian. Ya intinya di zaman sekarang adalah uang atau yang semisal dengan uang, misalnya cek atau yang semisal gitu. Nah jadi itu masuk di dalam kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, gandum baik jenis bur maupun syair sama kurma itu adalah makanan pokok. Kelompok yang kedua adalah makanan pokok. Ya. Yang disebutkan oleh ulama bagaimana ciri khas makanan pokok ini, yaitu qut walid dihor. Dia jadi makanan pokok umat dan dia tahan lama. Berarti kalau di Indonesia jagung, beras, sagu masuk di dalamnya. Dan kelompok yang ketiga adalah garam, dan yang masuk di dalam garam adalah gula. Dan bisa jadi ada yang lain yang sifatnya seperti ini. Ya, sifatnya seperti ini. Dia termasuk bahan di dalam makanan, tapi dia, ya sifatnya yang seperti ini. Ya untuk campuran, untuk larut, wallahu alam, tidak. Nah, yang gampang benda lain yang gampang digolongkan seperti garam adalah gula. Nah, Rasulullah SAW menetapkan apabila emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, kurma ditukar kurma, gandum ditukar gandum, garam ditukar dengan garam, itu riba, kecuali apabila terpenuhi dua syarat, yaitu jumlahnya sama dan kes sama kes. Hadis tadi masih ada kelanjutannya, tapi ini kita pahami. Contoh sekarang, tadi kita sudah katakan uang juga masuk. Contoh dari emas dulu. Pengrajin emas, ya, yang buat kalung, buat ranting-ranting, buat cincin, tidak dari emas. Di zaman sekarang banyak yang pak ini emas kilo, terus langsung ditukar yang sudah jadi 750 gram. Nah ini, jadi tidak pakai bumbu, dengan begitu dianggap sudah tidak ada resiko. Yang 25 itu ongkos buat. Yang 25 dan 250 gram itu ongkos buat. Ini nanti dibuat juga jadi kayak gitu. Nah, tapi ini tukar namanya. Itu di dalam Islam tidak boleh. Kenapa? Karena emas dengan emas di samping cash sama cash harus ukurannya sama. Kalau tadi berita, ini contoh di dalam masalah emas. Perak sekarang, Allah Alam lebih tidak kelihatan. Tapi katanya emas putih itu apa? Itu perak itu bukan? Platina. Berarti lain lagi ya. Tapi kalau itu dimasukkan dalam emas ya emas, tapi kalau enggak masuk di dalam emas ya berarti itu enggak. Karena pada dasarnya emas itu bukan putih tapi yang kuning. Ya. Nah. Contoh lagi, rupiah ditukar dengan rupiah. Nah, rupiah dengan rupiah. Ya. Kalau rupiah dengan dolar nanti kelanjutan hadis saja. Tapi ini masih kita hentikan dulu hatinya. Rupiah dengan rupiah. Kalau menjelang hari raya itu kan meskipun itu adalah masalah kecil itu ya. Nah itu orang menawarkan uang 10 ribuan, 5 ribuan, 2 ribuan. Kalau ada orang yang mau tukar 100, nah dia dikasihnya 95 misalnya. Atau dikasih 100 terus ngasih jasa atau ngasih kembalian misalnya 5.000 atau itu seikhlasnya, itu tetap tidak boleh. Semua riba itu secara umum riba itu adalah riba sama riba secara umum itu. Nah, jadi itu tidak boleh. Ada riba yang dari itu, tapi yang dari itu tambah tumbuh-tumbuh salahnya. Nah, jadi itu tidak boleh. Kenapa? Karena emas sama emas dan yang masuk di dalamnya adalah uang gitu. Apabila satu jenis maka harus cash sama dan harus ukurannya sama. Kalau ukuran itu nilai ya nilai, kalau ukuran itu timbangan ya timbangan, kalau ukuran itu takaran ukurannya sama gitu. Nah lagi misalnya tukar dolar dengan dolar, rupiah dengan rupiah, tapi yang satu sekarang, yang satu besok. Ya. Tukar recehan. Ya ini. Misalnya 1 juta. Besok bayar. Ah itu tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Karena harus cash sama cash dan ya dan biar. Loh, terus apa? Kemudiannya apa kesalahannya? Saya butuh uang 1 juta recehan, ini ada uang ratusan 10. Saya butuhnya sekarang enggak ada, ya udah bisa mati. Yang pertama, kalau Rasulullah SAW mengatakan bahwa itu haram, ya haram. Kita tahu hikmahnya atau enggak. Nah, ketika Rasulullah SAW diberi hadiah kurma oleh seorang sahabat, Rasulullah tahu bahwa sahabat ini dari daerah sana, kurmanya tidak kayak gitu. Misal kurma Madinah sampai sekarang ya, lain dengan kurma Qasim. Kurma Qasim yang paling terkenal itu disebut dengan Sukari. Meskipun juga ada kurma Sukari yang bukan dari Qasim, tapi yang paling terkenal kurma Sukari itu secara umum lebih enak. Kalau kurma Ajwa itu, kalau kurma Madinah itu kurang enak, tapi Ajwa itu khusus itu lebih mahal karena ada hadis Rasulullah SAW secara khusus tentang kurma Ajwa. Ya. Nah, Rasulullah SAW dikasih kurma yang wah ini kalau di daerahnya kurma nggak bagus kayak gini. Akhirnya Rasulullah tanya, dari mana kamu kurma ini? Wah Rasulullah, saya punya 2 sok atau 2 mut, ya. Saya mau menghadiahkan kepada Rasulullah, saya tukarkan dengan 1 sok atau 1 mut yang bagus ini untuk dihadiahkan kepada Rasulullah. Rasulullah mengatakan itulah riba. Kurma ditukar dengan kurma, kurma yang tidak bagus 2 sok ditukar dengan yang bagus 1 sok, itulah riba. Ya. Lalu bagaimana? Jual dulu kurmamu lalu belikan kurma ini. Jual dulu kurmamu lalu belikan kurma ini. Akhirnya nanti tidak sama. Misalnya begitu. Itu pemahaman kita adapun hukum seperti apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kita tahu hikmahnya atau tidak tahu, ini hukum. Dan hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW itu adalah agama yang Allah turunkan. Itu yang pertama. Dan kita wajib punya prinsip, semua yang diperintahkan itu baik. Itu karena Allah Taala layak nuru ilma maslahatuhu qolisa au rajiha. Allah tidak memerintahkan apapun kecuali maslahat secara sempurna, atau kalau seandainya mengandung madharat maslahatnya jauh lebih besar. Wala yanha an syai illa ma maqsaduhu qolisa au rajiha. Dan tidak ada apapun yang dilarang kecuali itu adalah merusak secara keseluruhan, atau seandainya ada manfaatnya, kerusakannya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Nah, itu keyakinan yang juga harus kita pahami. Nah, ternyata ulama memberikan penjelasan bahwa ada hikmah di samping hukum di dalam masalah dua sok atau dua pun kurma itu dijual dulu lalu belikan kurma ini. Ternyata ada hikmah yang sangat besar. Apa? Gitu. Kalau ekonomi atau kalau uang dan barang itu putar, maka rakyat itu akan makmur. Tapi kalau uang itu disimpan, gitu. Nah, barang yang ada itu disimpan tidak diputar, maka masyarakat itu nanti akan banyak mendapatkan kesulitan. Nah, ini ada hikmah di balik apa yang telah ditetapkan hukumnya oleh Allah dan Rasulnya. Gitu. Dan kenyataan sekarang kalau orang di desa, bahkan orang di kota, kalau punya uang itu ditabung, tidak disimpan dia. Nah, akhirnya uang itu kurang berputar, akhirnya banyak orang yang mendapatkan kesulitan. Orang-orang tua kita di kampung itu, kalau zaman dulu itu yang jual gorengan, yang jual apa, yang jual ini, laku semuanya, putar, meskipun akhirnya tidak banyak punya uang, tapi kebutuhan semua jalan. Nah, sekarang yang jual beras sekarang nggak seberapa laku ya. Sehingga akhirnya kepingin beli baju buat anaknya karena bajunya sudah kurang bagus, nggak bisa. Akhirnya yang jual baju juga nggak laku. Kenapa? Karena biasanya yang beli, yang jual beras itu beli, sekarang nggak bisa beli. Nah, akhirnya yang ngocek nggak laku. Kenapa? Dulu orang yang mau beli baju ngocek, sekarang nggak ada orang beli baju. Terus kemarin kenapa? Karena sekarang uang itu nggak ada, sekarang uang itu sulit. Lalu kenapa? Orang yang punya disimpan. Coba kalau diputar, jalan semuanya, meskipun uangnya ya itu, barangnya ya itu, tapi karena jalan semuanya jadi enak. Lah, itu kata diantara ustadz yang memberikan penjelasan seperti itu, dan itu adalah hikmah yang disebutkan oleh ulama. Kita kembali. Jadi kalau 6 macam tadi itu, 6 yang disebutkan oleh Rasulullah dikelompokkan menjadi 3, emas dan perak, uang masuk di dalamnya, makan pokok, kemudian gula dan garam itu masuk di kelompok yang 3. Lalu kelanjutan hadis. Fa idza talafatil ajnasu fa bimu kaifa syi'tum idza kana yadan biyadikum. Apabila masih satu kelompok, masih satu macam gitu, tapi sudah beda jenis. Misalnya emas ditukar perak, atau emas ditukar dengan uang, atau uang dengan uang lain. Uang lain maksudnya rupiah dengan dolar, ringgit dengan rupiah atau dengan dolar, ringgit dengan yen, Jepang yen ya. Nah, atau intinya beda jenis, tapi bukai fasyitum, silakan kalian jual, silakan kalian tukar menukar, tidak akan ayat dan miyatin apabila kalian masih tetap menjaga cash sama cash. Artinya apabila satu kelompok masih satu macam tapi sudah beda jenis, boleh yang satu sedikit, yang satu banyak, tapi syarat cash sama cash harus tetap ada. Contoh, rupiah dibelikan dolar atau dolar dibelikan rupiah, tidak boleh gitu. Ini dolarnya pak, rupiahnya besok, tidak boleh. Rupiahnya nanti, tidak boleh. Tapi kalau masih di satu majelis, itu namanya masih cash sama cash. Mana dolarnya? Dolarnya diambil, rupiahnya belum keluar, dihitung terus, nah terus akhirnya dimasukkan, terus masuk ngitung lagi, jalan ke situ untuk ngitung pakai mesin, terus itu tidak apa-apa. Kenapa? Itu masih di satu majelis. Satu majelis itu dihitung tetap, gitu ya. Nah apabila nanti suatu jam lagi terus ditinggal, tidak boleh, namanya enggak cash. Kenapa? Karena pertemuan yang lalu tentang riyal, ada riyal 5 jenis, kan gitu ya. Nah jadi transaksi itu masih boleh gagal gitu. Belum dinyatakan jadi secara 100%, meskipun sudah mengatakan jadi, meskipun sudah menyerahkan uang dan menyerahkan barang, tapi kalau masih di satu majelis, masih boleh menggagalkan atau enggak jadi. Nah, begitu juga di dalam masalah ini. Kalau dolar ditukar dengan rupiah, harus cash sama cash, ukurannya apa? Satu majelis. Boleh satu dolar 13.000, 14.000 rupiah, padahal dolarnya hanya satu, di sini ribuan, ya. Nah, tapi harus cash sama cash. Nah, nanti beras sama kurma, berarti juga boleh, kurmanya 1 kilo, berasnya 1 kintal misalnya, beli-beli saja, karena kurma 1 kilo ada yang ratusan ribu, dan beras 1 kintal juga hanya gitu, ratusan ribu gitu saja, ya. Nah boleh 1 kilo dengan 1 kintal, tapi harus cash sama cash. Pak beli berasnya berapa 1 ton? Tak bayar pakai kurma. Iya, kurmanya berapa 1 kintal? Iya, ini berasnya pak. Iya, kurmanya besok ya. Tidak boleh. Iya. Nah begitu juga gula dengan garam, boleh itu gulanya sedikit, garamnya banyak, tapi harus cash sama cash. Dan apabila sudah nyebrang macamnya, uang dengan makanan, garam dengan makanan, uang dengan garam atau dengan gula, maka boleh tafadhul dan boleh nasihah. Boleh yang satu sedikit, yang satu banyak. Boleh yang satu cash, yang satu tidak cash. Boleh seperti itu. Nah, ini tiga macam barang gitu. Tiga macam ya, macam emas, perak dan uang, makanan pokok sama tadi itu disebut dengan barang ribawi. Disebut dengan barang ribawi. Dari penjelasan ini maka kalau kita tukar mobil, tukar tambah, boleh apa enggak? Saya punya mobil sedan, saya tukarkan dengan mobil sedan juga, tapi tambah uang, boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Yang keras? Boleh. Kenapa boleh? Karena bukan barang ribawi. Yang barang ribawi tukar enggak boleh tadi itu ya. Yaitu emas, perak, uang masuk di dalamnya. Yang kedua makanan pokok, yang ketiga ya, garam gula tadi, itu barang ribawi. Kalau bukan barang ribawi, tukar tambah boleh-boleh saja. Tidak harus sama dan tidak harus cash sama cash. Mobilnya tak tukar mobil saya pak, ya tapi tambah 10 juta, ya. Nah, mobil saya dan uangnya 10 juta. Minggu depan mobil sampai tak bawa sekarang. Iya, tidak apa-apa, boleh-boleh saja. Kenapa? Bukan barang ribawi. Nah, berikutnya. Kalau di situ ribal fadl, ribal fadl karena adanya selisih antara utang piutang, satu utang piutang, dua barang ribawi yang diserah terimakan dengan ada selisih takaran. Ini umum, yang lebih jelas tadi itu adalah ribal fadl. Penjelasan tadi itu, ribal fadl itu adalah yang berkaitan dengan tukar-menukar, atau meskipun itu namanya jual-beli, jual-beli seperti tadi itu, apabila masuk barang ribawi satu jenis harus terpenuhi dua syarat. Apabila barang ribawi jenisnya beda, hanya satu syarat yaitu cash. Apabila macamnya sudah berbeda, maka boleh selisih dan boleh cash sama tidak cash. Itu intinya pembahasan di dalam bab ribal fadl. Ya. Kaidah satu, semua utang yang menghasilkan ini harusnya setelah riba nasi'ah. Tadi kok saya merasa sudah membaca dengan lengkap itu ya. Nah, kalau gitu kita bahas sendiri tentang riba nasi'ah. Karena di sini tidak terbahas dia. Riba nasi'ah. Jadi ribal fadl tadi itu karena keutamaan. Kenapa aku dia harus nambah? Karena yang satu lebih baik kan gitu ya. Nah, itu makna dasarnya. Sekarang riba nasi'ah, nasi'ah itu dari kata nasa yang artinya adalah takjil atau menunda waktu. Waktunya menunda, waktunya mundur. Ya. Waktunya mundur itu arti dari nasi'ah itu ya. Jadi enggak ada halamannya, tapi sebelum pembahasan ribal fadl tadi itu, riba ada dua, ribal fadl, yang kedua riba nasi'ah. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan riba nasi'ah? Tambahan karena waktu. Tambahan karena waktu. Disebabkan karena waktu. Tentu waktunya mundur. Misalnya begini, pinjam uang 1 juta. Saya bayar 1.100.000. Kapan? Setelah saya terima langsung saya bayar. Tidak mungkinlah itu akan terjadi, kan gitu ya? Nah, misalnya begini, Pak pinjam uang 1 juta. Nanti setelah saya hitung, tak kembalikan 1.100.000. Apa mungkin itu terjadi? Tidak akan mungkin. Kenapa? Karena waktunya satu majelis. Tapi kalau waktunya mundur, Pak pinjam uang 1 juta. Besok atau minggu depan atau bulan depan kita kembalikan 1.100.000. Mungkin apa enggak? Sangat mungkin. Sehari aja mungkin. Gitu. Bahkan sehari itu, gitu. Kita pernah punya kasus kayak gitu. Gitu. Waduh, saya butuh bayar barang. Kalau saya bayar sekarang, maka barang itu nilainya nanti di saya akan naik 30%. Waktu itu masalah buku. Gitu, buku di Jakarta yang karena ada kasus tertentu, kemudian kalau saya mau bayar sekian ya diserahkan, kalau tidak waktu ini sudah lepas, kalau pada saatnya lagi harus ngambil lagi harga normal ya tinggi. Nah, waktu uang segitu dari mana? Akhirnya pinjam ke teman gitu, tidak ada, langsung saja terus terang aja, saya punya barang yang saya harus nebus barang. Kalau seandainya saya nebus, maka dari barang itu nilainya lebih dari normal itu 30%. Kalau bisa pinjam uangnya, gitu. Nanti ana bagi hasilnya terserah saya. Boleh apa enggak gitu? Boleh kalau dia mau, gitu. Nanti tak kasih, gitu. Untungnya terserah saya. Bagi hasil, tapi pembagiannya itu terserah saya. Ya wes, gak dikasih gak apa-apa saya, tak pinjemin uang saja. Setelah itu ana tebus, gitu, barang sudah di saya, gitu. Begitu baru dari saya, barang tak jual, uang tak kembalikan. Ini saya dapat untung, kamu saya bagi sebagian. Enggak, gak usah. Nah, intinya bahwa seandainya orang tadi itu, seandainya transaksi itu kepada orang yang meminjamkan terus meribakan, saya pinjam uangnya sekarang misalnya 3 juta, besok saya bayar 3 juta 300. Maka orang yang nebus tadi itu masih untung 200 karena 30%. Ya. Yang diserahkan ke dia kan hanya 300, itu kan hanya 10%. Mungkin terjadi. Kita kembali ke bab bahwa the tambahan yang disebabkan karena waktu itu disebut dengan ibadah syiah. Contoh, pinjam uang 1 juta, kembalikan 1 juta 100. Minggu depan atau bulan depan saya kembalikan 1 juta 100. Kenapa ada tambahan 100? Ini disebabkan karena waktu tadi itu. Ini disebut dengan riba nasi'ah. Kalau masalah hukum halal haramnya, mau riba qatl, mau riba nasi'ah, sama saja hukumnya juga haram. Ini hanya dibedakan, ini bab riba qatl, ini bab riba nasi'ah. Riba qatl, riba karena barang yang satu dinilai lebih baik, akhirnya ada tambahan. Nah, riba nasi'ah, rupiah sama rupiah, apa bedanya? Kenapa 1 juta kok kembali 1 juta 100? Karena waktu. Nah, karena waktu disebut dengan riba nasi'ah. Nah, sekarang, kalau orang itu pinjam uang ke bank, kembaliannya lebih apa enggak? Lebih, itu berarti riba nasi'ah. Meskipun enggak ke bank, pinjam ke orang. Nah, sekarang ini, pinjam mobilnya. Nanti bulan depan kita kembalikan mobilnya sama uang 1 juta atau misalnya 5 juta. Boleh apa enggak? Itu bukan hutang dalam bab kita. Kenapa? Karena itu bisa bab sewa. Saya sewa mobilnya 1 bulan, setelah 1 bulan mobilmu saya kembalikan, sewanya sekian. Nah, itu lain lagi ceritanya. Nah, yang masuk di dalam bab sini adalah yang tidak masuk atau tidak terkait dengan masalah seperti itu. Kenapa? Karena dia pinjam atau hutang. Tadi itu hutang mobil itu untuk dimanfaatkan, itu namanya bukan hutang tapi nyewa untuk menggunakan manfaat daripada mobil. Kembali, apabila ada hutang, nah kemudian bayarnya lebih, maka itu adalah riba dan itu haram. Nah, kalau gitu apa ya? Ada orang yang mau menghutangi. Nah, di dalam Islam diberitakan tolong menolong. Ta'awanu 'alal birri wattaqwa, tolong menolonglah di dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Dan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menghutangi, maka dia itu sesungguhnya telah menolongnya. Apabila ia menghutangi dua kali, maka ketika ia menghutangi dua kali itu diberi pahala seperti ia bersedekah. Padahal uangnya nanti akan dikembalikan, tapi dia diberi pahala seperti sunnah. Nah, ini kalau masalahnya adalah murni hutang. Ya. Kita ikuti kitab kita. Nanti kalau ada pertanyaan sedikit lagi ya. Kaidah satu, semua hutang yang menghasilkan keuntungan itu adalah riba. Kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Semua hutang yang menghasilkan keuntungan, maksudnya yang menghutangi mendapat keuntungan atau manfaat dari yang hutang, maka keuntungan atau manfaat itu adalah riba. Salah satu doktor memberikan penjelasan waktu kita belajar itu ya. Nah, bahwa Abu Hanifah itu adalah saudagar. Biasa perjalanan di waktu itu dari tempat berdagangnya pergi atau pulang itu lewat jalan ini. Di samping lebih singkat, itu jalan yang sudah umum dan nanti banyak teduhan-teduhan di perjalanannya. Sekali waktu Abu Hanifah rahimahullah jadi pulang pergi ke perdagangannya itu lewat jalan yang lain, itu lebih jauh, tidak umum dan panas. Akhirnya ada yang menanyakan, wahai imam, kenapa kok lewat sana? Gitu. Banyak hal kekurangannya lewat sana. Ternyata jawabannya adalah orang yang punya pohon itu punya hutang. kepada saya. Kalau saya lewat situ, saya khawatir teduhan dari pohon yang ia miliki itu adalah manfaat yang aku dapatkan karena aku tentang. Nah, sampai tingkatannya seperti itu, untuk menjaga kebersihan dirinya dari harta yang haram sampai seperti itu. Kembali kul qardin jarran bahwa riba, setiap hutang yang menghutangi mendapat manfaat dari yang hutang, maka manfaat itu adalah riba. Nah, jadi ini dari apa ini riba nasi? Nah, misal pinjam uang 10 juta. Ya. Kapan bayarnya? Gitu. Ada orang yang hutang 10 juta, terus kapan bayarnya? Yang penting kalau sudah longgar ya kembalikan, kalau enggak longgar. Nah, kemudian itu datang gitu, ngasih hadiah. Ngasih oleh-oleh. Pak, mohon maaf ya, bulan ini belum bisa. Oh iya, enggak apa-apa. Oleh-oleh yang dibawa itu adalah riba. Ya, oleh-oleh itu adalah riba. Kenapa? Karena yang punya hutang memberi sesuatu kepada yang dihutangi. Apa seluruhnya? Apa 100%? Tidak ada yang dari riba. Apa yang dari riba? Apabila sejak sebelum punya hutang itu sudah jadi kebiasaan. Contoh, petani apabila panen, setiap panen dia ngasih kepada tetangganya atau kepada orang itu. Kenapa? Karena ada hubungan dekat antara panen bapa. Kalau panen ngasih, panen ngasih. Setiap panen kayak gitu. Nah, sekali waktu si petani ini punya hutang, lalu dia panen mangga, panen apa, terus dia dikasih. Nah, lo ini lari pak? Nggak, ini punya hutang, nggak punya hutang. Setiap panen dia ngasih tetangga. Kalau gitu maka itu tidak riba. Ya. Nah, mungkin karena waktunya sudah mepet, ini sampai di sini dulu dan mudah-mudahan kita bisa lanjutkan. Intinya bahwa pokok dari pembahasan riba itu riba al-fadl dan riba nasi'ah. Nah, yang banyak masalah itu adalah transaksi kontemporer itu banyak yang tidak bisa lepas dari riba. Cuman kita belum sampai ke sana, kita baru kaidah-kaidah di dalam masalah ini yang kita baca. Ya. Selain Ustaz, kami setiap bulan biasanya belanja bulanan ke supermarket dengan teman. Barangnya disatukan dalam satu keranjang. Biasanya dibayarkan satu orang dulu. Setelah sampai rumah, baru itu masing-masing. Kemudian karena nominalnya tidak bulat, biasanya dibulatkan. Apa ini berbolehkah? Jawabannya boleh. Kenapa? Karena ini tidak berkaitan dengan transaksi dengan temannya, tapi ini seandainya terus ini yang 3.000 tidak usah. Nah, itu sama dengan ngasih temannya. Jual belinya kan dengan supermarket. Ini dua teman digabung, nanti yang satu bayar di rumah, nggak apa-apa. Nah, nggak ada kaitannya dengan makan riba, memberi makan riba dengan temannya. Kalau misalnya, wah milik saya 97, uangnya 100-an, terus gak usah yang 3.000 buat jamu. Itu bukan riba, tapi ini memberi. Yang memberi lebih banyak memberi. Jadi itu tidak apa-apa. Nah. Ini ada orang yang membakar usahanya, pinjam uang 30 juta, jaminannya mobil kepada si B. Mobilnya dimanfaatkan si B untuk diambil misalnya direntalkan. Perawatan mobil tidak ada si B. Uang hasil rental riba atau tidak? Jadi memanfaatkan pinjaman, memanfaatkan apa tadi? Jaminan itu adalah riba. Meskipun yang punya mobil mempersilahkan, tapi itu adalah riba. Kullu qardin jarran bahwa riba. Nanti akan kita lanjutkan, pada saatnya akan kita lanjutkan pertemuan yang akan datang, kalau misalnya kita partnya seperti ini, itu sampai pada tingkatan ada seorang datang kepada sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, wahai Ibnu Umar, ada orang yang pinjam uang senilai 200 dirham, senilai 20 dirham. Lalu orang itu memberi hadiah ikan senilai, kalau saya lihat senilai 13 dirham, pinjam 20. Nah, dia belum bayar hutang, memberi hadiah ikan. Kalau saya perkirakan ikan itu nilainya 13 dirham. Gitu. Hukumnya bagaimana? Gitu. Maka kamu tinggal menarik uang darinya pada waktu bayar 7 dirham karena yang 13 sudah kamu terima. Jadi gitu. Jadi kalau hadiah itu kamu terima, boleh, tapi itu dihitung bahwa nilainya berapa, itu seperti bayar hutang. Nah, kalau nggak dihitung itu berarti ini adalah manfaat yang dia yang diterima oleh yang menghutangi dari yang hutang itu adalah riba. Nah. Antum pilih salah satu, pilih dulu ya. Pertanyaan, dana talangan umroh haji itu halal atau haram? Saya DP 100, saya DP 1 juta langsung dapat posisi kursi umroh. Nah, tiap bulan dicicil sampai 3 tahun setelah lunas berangkat umroh. Dana talangan itu halal atau haram apabila tidak dari banyak halal, apabila dari banyak haram. Ya. Nah, ada seorang guru yang menyampaikan bahwa saya daftar haji, ditawari ada yang datang ke sekolahan menawari yang mau daftar haji, uang mukanya gitu 5 juta, selebih dari uang itu sekian gitu. Sekecil dari uang itu sekian, atau mau DP berapapun silahkan, langsung diusahakan sesegera mungkin dapat kursi. Nah, kekurangannya sampai lunas 1 bulan bayar 100 ribu. Kalau lunas bulan depan ya 100 ribu itu aja. Jadi misalnya 40 juta. Nah, sekarang DP-nya 5 juta, 35 juta, kalau dilunasi bulan depan, ya bayar 100 ribu, lunas dan ini 100 ribu. Nah, 100 ribu itu adalah riba. Apabila ada orang yang memberi dana talangan tanpa mengambil riba, maka halal, apabila ada ribanya, maka haram. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalnya kita jual sawung kontan. Tapi selanjutnya teman pengen bantu menjualkan barang, tapi dia minta tertipu. Dan dia bilang, tidak apa kalau harga dinaikkan dari harga semula. Misalnya jual 100 ribu, terus dia minta harga dinaikkan 30% dari harga 100 ribu itu, dan dibayar 3 kali. Boleh apa enggak itu ya? Ya, boleh. Jadi, awalnya barang ini, ya, ditawarkan 1 juta. Nah, terus ada yang datang, saya mau beli barang ini, tapi saya bayar 3 kali, bulan depan, bulan depannya lagi, bulan depannya lagi. Gitu. Kalau gitu harganya 1.300.000. Ya. Nah, berarti 500 sama 300. Nah, bagaimana jawabannya boleh dalam Islam? Apakah itu bukan dua harga dalam satu jualan? Jumhur ulama mengatakan tidak. Dan pendapat yang mengatakan itu dua harga dalam satu jualan itu pendapat yang lemah. Nah, adapun hadis man ba'a bay'ataini bi bay'atin falahu awqatuhuma aw riba, barang siapa yang menjual satu jualan dengan dua harga, maka yang halal adalah yang kecil, selebih dari yang kecil, maksudnya harga yang kecil, selebih dari yang kecil adalah riba. Itu bukan seperti ini, tapi transaksi itu sudah jadi, harganya dua. Contohnya bagaimana? Contohnya kalau kamu bayar yang paling gampang ya, kalau kamu bayar bulan depan 1 juta, tapi kalau 2 bulan 1.100.000. Kalau kamu bayar dalam waktu 1 bulan 1 juta, kalau kamu bayar lebih dari 1 bulan 1.100.000. Nah, itu contoh yang paling gampang. Berarti nanti dia bayarnya kapan? Terserah saya, yang penting kalau bulan ini ya 1 juta, kalau bulan depan 1 juta 100. Nah itu. Adapun kalau waktu transaksi itu 1, maka itu berarti 1 langkah. Jadi titiknya ada di transaksi. Nah dengan begini maka tulisan di toko cash 10 juta, kredit 1 kali 13 itu boleh. Kenapa? Karena itu baru penawaran, baru istilahnya itu pemberitahuan kepada yang ingin beli. Nanti yang beli kamu mau beli apa? Mau beli cash atau mau beli kredit? Nanti kalau sudah kredit 1 kali 13 meskipun mundur tidak boleh berubah karena harganya 1. Nah itu di dalam Islam. Nah, misalnya beberapa tanya terakhir, karena waktunya kurang. Hukumnya menerima harta warisan yang diperoleh dari riba bagaimana? Hukum menerima harta warisan yang diberi, yang diperoleh dari riba bagaimana? Apabila nyata bahwa orangnya menghalalkan riba, atau nyata bahwa sudah tahu riba tapi tidak mau berhenti, maka lebih baik menghindar. Lebih baik menghindar. Kalau diterima, diterima lalu digunakan untuk yang dibenarkan, misalnya untuk kepentingan umum. Ya, lebih baik seperti itu. Adapun apabila hartanya itu, wah ya dia juga kerja di bank, tapi dia juga punya toko, kalau dia juga punya ini, macam-macam gitu ya. Ya semaksimal mungkin berupaya gitu, membedakan atau menginfakkan sebagiannya dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan terhapus dari yang berkaitan dengan riba. Nah, itu yang berkaitan dengan. Nah, adapun apabila dia itu enggak ngerti. Dia itu enggak ngerti atau dia setelah ngerti dia sudah enggak bermuamalah dengan riba lagi, maka insya Allah dengan istighfar dan dengan menghentikan perbuatannya, mudah-mudahan yang telah lalu diampuni oleh Allah dan hartanya jadi halal. Kenapa? Karena banyak ayat yang menunjukkan illa maqad salaf, kecuali yang dahulu. Nah itu. Nah, wadharu ma baqiya min ar-riba in kuntum sit, tinggalkan sisa-sisa, adapun yang sudah terlanjur maka enggak apa-apa. Gitu. Jadi itu. Jadi orang yang kerja di bank, sudah dapat rumah, dapat mobil, dapat segala macam. Nah, setelah itu ikut taklim terus, oh, akhirnya terus berhenti. Maka yang dulu, insya Allah halal semuanya. Yang dulu halal semuanya. Kalau pertanyaan terakhir, jika bantuan hutang, tapi dengan syarat meminta bantuan, terutama hutang dihutangi, tapi diminta tolong dulu bantu pecat rumah atau yang haram, dan manfaat yang ia dapatkan itu adalah riba. Gampang ya, kullu fardhin jarra naf'an fa huwa riba. Semua hutang yang dihutangi dapat manfaat dari yang hutang, maka itu adalah riba. Mungkin Jadi misalnya si A pinjam ke si B, pinjam uang 100 juta, misalnya gitu ya. Terus tidak boleh semua manfaat yang didapat oleh yang menghutangi dari yang hutang, manfaat itu adalah riba. Ya, semua manfaat yang didapat oleh yang menghutangi dari yang hutang, manfaat itu adalah riba. Apa ada pengecualian? Ada pengecualian, yaitu di awal tidak ada pembicaraan, setelah dibayar terus dia memberi kepada yang menghutangi tadi ini hadiah atau ini pokoknya intinya memberi sesuatu. Nah, hanya itu dengan catatan tidak ada pemahaman sebelumnya. Hanya itu manfaat yang diterima oleh yang menghutangi dari yang hutang halal, itu hanya yang di belakang itu. Pensiunan dari bank bagaimana? Hukum asal pensiun itu boleh. Hukum asal pensiun itu boleh. Dan yang saya terima pembahasan pensiun di awal itu adalah apabila orang itu telah bekerja sekian tahun di pemerintah, jadi pegawai negeri, gampangnya beda. Nah, maka nanti dia akan dapat pensiun. Atau apabila dia bekerja, umurnya sudah bukan usia kerja lagi, berhenti karena sudah lanjut usia, maka dapat pensiun. Itu yang saya terima di awal. Jadi pensiun itu ditetapkan lamanya kerja atau karena usianya sudah lanjut. Nah, lalu juga kalau salah bisa dikoreksi, karena ini hanya yang saya tangkap, yang saya dengar. Lalu di Indonesia ini dipola bagaimana? Pegawai negeri itu diikutkan, ditawarin ikut program pensiun atau enggak, gitu ya. Jadi di Indonesia dipola kayak gitu. Jadi setiap pegawai negeri ditawarin ikut program pensiun atau enggak. Kalau enggak ikut, gaji diserahkan semuanya. Kalau ikut, gaji dipotong, potongan pensiun, potongan dana pensiun sekian. Program setelah diprogram atau dirubah kayak gini, proses ini jadi proses yang haram. Karena itu hendaknya ada orang-orang yang bisa masuk atau yang bisa dari pemerintahan untuk merubah. Enggak usah begitu. Semua pegawai negeri apabila sudah kayak begini maka dapat pensiun. Itu aja supaya tidak menyelisih syariat. Nah, jadi itu. Nah, jadi itulah bagaimana kita sekarang. Yang dipermasalahkan pemerintahnya dulu. Jadi pemerintah ini masalah yang halal, jangan dipola-pola sehingga menjadi tidak benar sesuai dengan syariat. Sama saja kalau ada riba. Jadi pensiun dulu. Jadi pensiun tadi Allah paham ya. Jadi itu tentang masalah pensiun. Dari sisi mana bertentangannya dengan Islam? Yang pensiun yang setelah dirubah tadi itu ya. Jadi karena kalau dia ikut, misalnya masuk umur 30, pensiunnya nanti umur 60, gitu ya. Dipotong 100 ribu setiap bulan, mulai umur 60 masuk kerja jadi pegawai negeri sampai umur 60, setiap bulan bayar 100 ribu atau kepotong 100 ribu. Nah, si A sama, si B sama, si B umur 61 meninggal, nggak punya istri, anaknya sudah besar-besar, sudah berhenti pensiunnya ya. Si satunya temannya terus sampai umur 90 tahun masih belum meninggal, berarti dia dapat pensiunan jutaan 30 tahun masih terus ya, bayarnya sedikit dapat banyak, yang satu bayarnya banyak dapat sedikit. Transaksi di awal dipahami kayak gitu, itu namanya fihi horor. Fihi horor itu hukum asalnya haram, tapi kesalahannya ini dari pemerintah. Pemerintah nggak usah gitu, apa? Ya udah, gajinya ditetapkan sekian, nanti dapat pensiun, dapat jatah kesehatan dari pemerintah. Nah, itu akhirnya lahir batin sesuai zahir maupun hakikatnya sesuai dengan tuntunan Islam. Nah, jadi itu kesalahan pemerintah, hendaknya pemerintah mengembalikan kepada asal. Jadi pegawai negeri itu gajimu sekian, dan karena kamu di pemerintah maka kamu mendapatkan jaminan kesehatan. Karena kamu di pemerintah maka kalau kamu sudah 30 tahun atau sekian tahun bekerja, atau kalau usiamu sudah sekian sehingga sudah bukan usia kerja, kamu mendapatkan pensiun terus sampai meninggal. Kalau meninggal punya istri, nanti turun ke istrinya sekian persen, itu aja, tidak pakai dipotong gaji atau begitu, gitu. Seandainya sekarang itu gajinya berapa? 4 juta dipotong pensiun 100 ribu, tidak usah itu, langsung saja gajimu 3.900.000, itu kan jelas sama saja bagi pemerintah. Nah, jadi itu, nah, dengan aturan seperti itu insya Allah akan menyelamatkan. Wallahu a'lam, subhanakallahumma bihamdika, alhamdulillahi anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.